Konsultasi Syariah. Ternyata kopi itu khamr. Pertanyaan. Saya pernah membaca tulisan bahwa kopi itu khamr. Apakah betul demikian? Lalu apa hukum kopi? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Barangkali tulisan itu menyimpulkan dari sisi makna bahasa. Dalam bahasa Arab, kopi disebut dengan kohwah, dan kata kohwah secara bahasa artinya khamr. Hasan Said Al-Karmi, seorang ahli bahasa asal Palestina, mengatakan, kata kohwah secara bahasa maknanya adalah khamr. Ini bisa kita lihat jelas ketika merujuk keterangan kata ini dalam semua kamus. Qaul ala qaul. Kemudian Al-Karmi menyebutkan beberapa bait syair Arab yang mengisyaratkan makna itu. Mengapa khamr disebut kohwah? Kohwah berasal dari kata akha yukhi, yang artinya membuat kenyang. Bisa juga diartikan membuat tidak suka dan menghindari makanan. Al-Bairuni mengatakan, Al-Azhari dalam kitab Tahdzib Al-Lughah mengatakan, Al-Kohwah itu khamr. Disebut kohwah karena membuat ikha manusia, artinya membuat kenyang manusia. Ada juga yang mengatakan disebut kohwah karena orang yang meminumnya yukhi anit ta'am, artinya membenci makanan dan merasa bosan darinya. Jawaban ini bukan bermaksud menghukumi bahwa kopi itu terlarang, apalagi menyebutnya haram. Beberapa ulama membela halalnya kopi, bahkan Dr. Bakar Abu Zaid memiliki tulisan khusus yang menegaskan halalnya kopi yang berjudul Itharah An-Nakhwah Bihilli Al-Qahwah. Demikian, Allahu A'lam.